Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita kembali dipertemukan dalam halaqah ilmiah, dan insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita pada kitab Usul wa Mumayyizat Ahli Sunnah wal Jamaah. Pembahasan terakhir kita sampai di fasal atau pembahasan tentang mubayanatu ahlil bid'ah wa hujranuhum wa tahdhiru minhum wa adamu mujalasatihim, menjauh dari ahlil bid'ah, memboikotnya dan memperingatkan mereka serta tidak duduk bergaul bersama dengan mereka. Sudah dijelaskan sebelumnya di antara bentuk menjauh, memboikot, memperingatkan, dan tidak duduk bersama dengan mereka ahlul bid'ah adalah tidak membaca kitab-kitab karya mereka. Asy-Syaikh Rabi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, fa'alaikum bi talabil ilmi wal ikhlas fihi lillah wa ihtirami ulama'is sunnah wal istifadah min ulumihim wa mujanabati kutubi ahlil bid'ah. Hendaknya kalian menuntut ilmu, kemudian menampakkan keikhlasan di dalamnya karena Allah, lalu menghormati para ulama sunnah, mengambil faidah dari ilmu mereka, dan menjauhi kitab-kitab ahlil bid'ah. Wa minha al-kutubu al-fikriyatu al-mashhunatu bil-bida'i wa-dhalalat wal-afkar al-munharifah. Di antaranya adalah kitab-kitab yang dipenuhi dengan pemikiran yang mengandung kebid'ahan dan kesesatan, serta pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kemudian dikatakan di sini, wa katsirun minhum atau minan nas yakhda'u asy-syabab wa yaqul iqra iqra wa khudhil haqqo watruk al-batila. Banyak orang dewasa ini yang menipu para pemuda. Para pemuda yang punya kesemangatan mempelajari ilmu agama, mereka mengatakan kepada para pemuda tersebut, iqra iqra, bacalah kitab sebanyak mungkin. Wa khudzil haq wa truk al batil, ambil yang haknya, yang benarnya, dan tinggalkan yang batilnya. Kita sudah sampaikan bahwa kalimat ini, kalimat yang sepintas baik, bagus, memotivasi untuk semangat membaca. Karena memang salah satu cara di mana kita mendapatkan ilmu adalah dengan membaca. Bacalah kitab sebanyak-banyaknya, ambil yang haknya, yang benarnya, dan tinggalkan yang batilnya. Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala secara tidak langsung beliau memberikan isyarat bahwa kalimat ini kalimat yang menipu, kalimat yang membahayakan. Nah, dewasa ini banyak orang yang menipu para pemuda yang punya kesemangatan dengan kalimat ini. Kemudian wa yakunus syabab masakin ma indahum syai, sementara para pemudanya itu sendiri dalam keadaan miskin ilmu, enggak punya dasar apapun. Ma indahum tamyiz bainal haqqi wal batil, mereka tidak mempunyai modal untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Fayaqa'u fil batil wa yadhunnuhu haqqan, hingga hasil akhirnya membuat para pemuda itu jatuh dalam kebatilan dan menduga kalau itu sebagai sebuah kebenaran. Wa yuharibul haqqa wa yadhunnuhu batilan, dan bahkan memerangi kebenaran yang dianggap sebagai sebuah kebatilan. Wa hadza hasala li katsirin minan nas bi hadhihi al masidah. Inilah yang terjadi, membuat banyak orang yang jatuh dalam perangkap kata-kata tersebut tadi. Dengan demikian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus waspada. Jangan sembarangan membaca kitab, walaupun kitab-kitab tersebut mengandung nuansa agama. Apalagi kalau penulisnya tidak kita kenal, tidak kita ketahui. Persoalannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Sekali lagi, persoalannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Maksudnya apa? Ambil yang haknya, tinggalkan yang batilnya. Ini kan seolah-olah menggambarkan persoalan itu sederhana. Padahal tidak demikian. Banyak orang yang tersesat gara-gara membaca sebuah kitab. Banyak orang yang menjadi celaka gara-gara membaca sebuah kitab. Pengaruh kitab itu luar biasa, ya. Sama seperti pengaruh kata-kata yang didengar. Nah, Kalau kata-kata yang didengar itu kan biasanya secara langsung. Tapi kalau tulisan dalam bentuk kitab, ada di dalam kitab, ini tidak secara langsung. Ya. Bahayanya sama. Nah, kalau kita tidak hati-hati. Ya. Qala fassalafu ma kanu yaqra'una li ahli al-bid'ah. Para salaf dulu itu enggak pernah ada ceritanya kalau mereka membaca kitab-kitab karya ahlul bid'ah. Jangan sampai kemudian ada di antara kita yang mengoleksi kitab ahli bid'ah sekedar ingin tahu. Atau sengaja membaca sekedar ingin tahu. Kalau kita sudah tahu, ya misalnya ada sosok tokoh ahli bid'ah, kita sudah tahu ini bahaya orangnya, gak perlu kemudian kita mencari tulisan-tulisannya. Membaca kitab-kitab karyanya, gak perlu. Ya. Para salaf, makanu yaqra'una li ahli bid'ah. Sekali lagi, dulu para salaf gak pernah membaca kitab-kitab karya ahlul bid'ah. Wa ulifat kutubun fit tahdhiri min kutubi ahlil bid'ah. Dan justru ya, ulifat kutubun, banyak kitab yang ditulis, fit tahdhir min kutubi ahlil bid'ah, yang isinya peringatan dari bahayanya kitab-kitab ahlil bid'ah. Wa minha kitabul Muwaffaq Ibnu Qudamah fi tahrimi nazar fi kutubi ahlil bidah. Sebagai contoh diantaranya ada kitab karya Ibnu Qudamah. Ya, yang membahas soal haramnya melihat, dalam artian membaca kitab-kitab ahlil bidah. Wa hunaka tahdhiratun minal imami Ahmad bin Hanbal wadh-Dhahabi wa Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim. Kulluhum hadzaru min kutubi ahlil bid'ah tahdhiran syadidan. Ada juga tahdhir-tahdhir, peringatan-peringatan yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, Imam Zahabi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, semuanya memberikan peringatan yang keras dari bahayanya kitab-kitab ahlil bid'ah. Ya, ini bukti kalau mereka para salaf itu betul-betul ya, menjauh dari kitab-kitab karya ahlul bidah. Hadzaru minha, intinya mereka memperingatkan kitab-kitab tersebut. Wa ba'dhuhum yara ihraqaha, bahkan ada sebagiannya ya, yang berpendapat kalau kitab-kitab ahlul bidah itu sebaiknya dibakar. Ya, dibakar. Wa minhum Ibnu Qayyim, di antaranya Imam Ibnu Qayyim. Wa minhum Ahmad bin Hanbal, juga Imam Ahmad bin Hanbal. Au itslafaha, atau kalau tidak dibakar itu dimusnahkan. Dimusnahkan itu ya seperti dibuang misalnya, atau disobek-sobek misalnya. Enggak jadi masalah. Ya, li'anna fiha damarun lil ummah, fiha ifsadun, karena di dalamnya ada sesuatu yang bisa menghancurkan dan merusak umat. Jadi tidak ada faidahnya sama sekali. Sekalipun di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, di dalamnya ada hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hanya sebagai pemanis saja. Ya. Namun pada hakikatnya kitab-kitab tersebut dipenuhi dengan racun yang bisa membahayakan. Ya. Mudharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Qala falamma intasharat kutubu ahlil bid'ah fi ausatil muslimin, ketika tersebar luas kitab-kitab karya ahlil bidah di tengah-tengah kaum muslimin, tasahala kathirun minal muslimin wa waqa'u fi habaili ahlil bidah, banyak dari kalangan kaum muslimin yang kemudian bermudah-mudah dalam hal ini, hingga akhirnya mereka jatuh dalam jaring yang dipasang oleh ahlul bid'ah. Agar kitab-kitab ahlul bid'ah ini tidak tersebar luas, maka kewajiban kita adalah memusnahkannya. Ya. Memusnahkannya atau membakarnya kalau bisa. Nah. Kalau tidak, jangan diam. Sampaikan peringatan kepada umat. Kalau kitab-kitab ahli bid'ah itu sudah tersebar luas di tengah-tengah kaum muslimin, ditambah lagi ada pihak-pihak yang menganggap remeh persoalan ini, maka pada akhirnya banyak yang jatuh dalam perangkap atau jaring yang dipasang oleh ahlul bid'ah. Ya. Perhatian para ulama kita dari bahaya kitab-kitab yang bisa menyesatkan, bisa membuat kita jauh dari kebenaran itu sangat besar. Jangankan kitab-kitab yang ditulis yang memuat persoalan keyakinan atau akidah. Kitab-kitab fikih saja itu sangat diperhatikan oleh mereka. Seperti misalnya kitab fikih sunnah karya Sayyid Sabiq. Kitab fikih sunnah itu termasuk kitab yang tidak lepas dari dalil-dalil Quran dan sunnah, Quran dan sunnah. Setiap permasalahan fikih yang dimuat di situ itu selalu diperkuat dengan dalil. Baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Penulisnya sendiri adalah sosok yang banyak terpengaruh dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin. Kitab fikih sunnah ini sempat populer di tengah-tengah kaum muslimin Indonesia, bahkan dijadikan rujukan utama. Hampir-hampir setiap rumah kaum muslimin itu ada yang namanya buku fikih sunnah karya Sayyid Sabiq. Ya. Para ulama tidak tinggal diam, mereka perhatian. Memang dari satu sisi kitab ini bagus. Kenapa dikatakan bagus? Karena setiap masalah itu didukung dengan dalil. Cuma persoalannya, dalil-dalil yang dikemukakan itu dalil-dalil yang kebanyakannya tidak akurat. Kebanyakannya tidak akurat. Tidak sedikit dalil-dalil dari hadis, ya, yang ternyata secara keabsahan diragukan atau bahkan sampai pada tingkat maudu, falsu. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang kitab ini. Ya, jawaban beliau, ya memang secara umum nampak bagus kitab ini. Tapi ya, ada banyak hal yang patut diwaspadai sehingga kitab ini tidak termasuk kitab yang dianjurkan untuk dimiliki. Kemudian beliau memberi satu contoh. Di antaranya adalah di kitab tersebut diangkat tentang hukum sholat tasbih, ya. Kemudian disebutkan dalil-dalilnya yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dalil-dalilnya tidak kuat, bahkan kebanyakannya palsu tentang hal tersebut. Nah, ini bentuk perhatian para ulama kita. Ya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menulis kitab Tamamul Minnah. Ya. Tamamul Minnah, tujuan utamanya adalah supaya umat itu lebih perhatian kepada hadis-hadis yang sahih. Ya, supaya umat lebih perhatian kepada hadis-hadis yang sahih, ya, agar perhatiannya itu teralihkan ke kitab Tamamul Minnah daripada fikih sunnah itu sendiri. Itu intinya. Ini sekali lagi bentuk perhatian para ulama kita terhadap kitab-kitab yang beredar di tengah-tengah kita. Nah, kalau terhadap kitab fikih saja seperti itu perhatiannya, apalagi terhadap kitab-kitab yang memang di situ memuat persoalan-persoalan akidah atau keyakinan. Apalagi kitab-kitab yang jelas merupakan karya dari ahlul bid'ah. Ya. Nah, karena banyak kaum muslimin yang kemudian bermudah-mudah dalam persoalan ini, akhirnya seperti tadi disampaikan, banyak yang jatuh dalam perangkap atau jaring yang dipasang oleh ahli bidah. Soro hadza mu'taziliyan, ada yang kemudian menjadi mu'tazilah. Gara-garanya ia membaca kitab ahli bidah. Mu'tazilah. Wahada jahmiyan, ada yang menjadi jahmi. Gara-garanya membaca kitab karya seorang jahmi. Wahada asy'ariyan, ada juga yang menjadi asy'ari. Gara-garanya membaca kitab karya seorang asy'ari. Ya. Wahada sufiyan, ada juga yang menjadi sufi. Gara-garanya karena membaca kitab karya seorang sufi. Wahada, wahada, ada juga yang menjadi ini, menjadi itu, macam-macam. Ya. Disebabkan oleh karena kitab yang dibacanya. Wa ma baqiya illa qillatan mimman yasluk maslakas salaf as-salih fi hadzal khadmil ha'il fi ahli al-bid'ah. Sehingga tidak tersisa kecuali sangat sedikit yang menempuh jalan para salaf, ya, di tengah-tengah lingkungan yang besar dari kalangan ahli bid'ah. Waliyadu billah. Mas sabab, apa yang menjadi sebab, kata Syekh? As-sababu huwa mithlu hadhihi an-nadhariyah. Sebab utamanya adalah pandangan yang tadi di awal disinggung yang berbunyi iqra wa khudz al-haq wa truk al-batil. Bacalah kitab sebanyak-banyaknya tanpa perlu memperdulikan dan melihat, memeriksa siapa penulisnya. Intinya ambil yang haknya, tinggalkan yang batilnya. Jadi ternyata yang melatar belakanginya adalah pandangan ini. Ya. Pemikiran yang seperti ini, kata-kata ini yang tadi dinyatakan sebagai kata-kata yang menipu. Fayati fayakhud al-batila wa yaruddul haq. Sehingga setiap orang mencoba berusaha membaca kitab sebanyak-banyaknya, ya, untuk tujuan ini, mengambil yang hak, meninggalkan yang batil. Dan ternyata faktanya justru terbalik. Yang diambil adalah yang batil dan yang ditinggalkan adalah yang hak. Waqad kana as-salafu amsalu Ibnu Sirin, imamu min a'immatis sunnah, wa Ayyub as-Sikhtiyani, ya'rid 'alaihim min ahli al-bid'ah an yaqra'u 'alaihi ayatan min al-Qur'an yaqulu la nisfa ayatin. Dulu para salaf, semisal Ibnu Sirin, seorang imam dari imam sunnah, kemudian Ayyub As-Sikhtiyani, pernah ditawarkan kepada mereka oleh ahli bidah ya, untuk mereka ahli bidah membacakan kepadanya satu ayat dari Al-Quran. Tapi apa jawabannya? Wala nisfa ayatin. Tidak perlu. Setengah ayat pun tidak perlu. Ini jawaban yang dikemukakan oleh Ayyub As-Sikhtiyani. Jawaban ini jawaban yang terkenal, ya, dikutip oleh para ulama di berbagai literatur atau kitab-kitab ulama sunnah. Nah, padahal kita tahu, ya, Imam Ayyub As-Sikhtiyani punya kemampuan yang luar biasa dalam hal wawasan, keilmuan. Sangat mampu beliau membedakan mana kata-kata yang mengandung kebatilan dan mana kata-kata yang mengandung kebenaran. Namun demikian, tetap ketika yang akan menyampaikan ayat itu seorang yang dikenal ahlul bidah, beliau menolaknya. Lantas mengapa kita yang tidak punya kemampuan seperti itu bermudah-mudah untuk membaca kitab apapun yang terpenting isinya tentang agama? Ini kan ironis, ya. Imam Ibnu Sirin sangat tegas menolak, ya. Mengapa kemudian kita bermudah-mudah? Nah, penting bagi kita berkaca, ya, mencontoh para salaf dalam hal ini. Yang mereka lakukan itu semata-mata menjaga, ya, iman, menjaga akidah, menjaga keyakinan. Mereka mengkhawatirkan diri-dirinya. Karena hidayah itu mahal. Ketika seseorang sudah mengenal sunnah, ia harus mempertahankannya dengan baik. Jangan ceroboh, ya. Jangan lalai. Karena kebatilan itu setiap saat mengintai. Coba lihat bagaimana kekokohan, keistiqomahan para salaf. Ini yang patut untuk kita contoh, ya. Mereka gak pernah membaca kitab ahli kitab, membaca kitab ahlil bidah. Mereka gak mau mendengarkan kata-kata apapun yang dilontarkan oleh ahlul bid'ah. Kalau mereka saja seperti itu, maka kita seharusnya lebih waspada lagi. Keilmuan kita jauh, ya, tidak seberapanya dari keilmuan yang ada pada mereka. Soal kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil, jelas, ya, kita tidak punya seperti mereka. Namun demikian, sekali lagi, mereka sangat berhati-hati. Ya, dan kembali diingatkan di sini soal kalimat yang menipu. Ambil yang hak, tinggalkan yang batil. Baca kitab sebanyak-banyaknya. Ini kalimat yang berbahaya. Karena kalimat inilah kemudian banyak kaum muslimin yang bermudah-mudah membaca kitab apapun yang terpenting isinya agama. Hingga inilah yang menjadi sebab tersebarnya kesesatan, penyimpangan, ya, pemikiran-pemikiran yang membahayakan berbagai macam bentuk kebid'ahan-kebid'ahan. Ya. Jadi yang menjadi sebabnya tidak hanya sekedar kebodohan, tapi kitab-kitab yang membahayakan juga bisa menjadi sebab, ya, tersebarnya kebid'ahan, jatuhnya seseorang dalam kebid'ahan. Nah, baik. Qala wala nisfa ayah. Jawaban Ayyub As-Sikhtiyani ketika ditawari oleh seorang ahli bid'ah untuk dia membacakan ayat kepada beliau, beliau mengatakan wala nisfa ayah, tidak perlu, setengah ayat pun tidak perlu. Limadha, kenapa? Yafham anna hadha yuridu an yulabbisa alaih. Imam Ayyub As-Sikhtiyani paham bahwa orang ini, ahlil bid'ah ini, ingin menipunya, ingin menanamkan kerancuan berpikir terhadapnya. Wa yatlu al-ayata 'alaihi liyastakhrij minha syubhatan. Membacakan ayat untuk kemudian menyampaikan syubhat setelahnya atau dari ayat yang dibacanya itu. Nah, jadi persoalannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ya. Imam Ayyub As-Sikhtiyani paham betul bagaimana gaya ahli bid'ah ketika akan menyampaikan syubhatnya, kerancuan berfikirnya. Bisa jadi dia awali dari pembacaan ayat, pembacaan hadis, namun kemudian disisipi dengan syubhat-syubhat yang membahayakan. Ya. Oleh karena itu, yaqulu la asma. Karena itulah Imam Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan la asma, saya enggak mau dengar. Setengah ayat pun enggak usah. Ya, enggak usah kamu bacakan. Limadza yaf'al hadza? Kenapa sekali lagi beliau melakukan hal ini? Yaqul, beliau pernah mengatakan, inna qalbi laisa biyadi wa akhafu ala nafsi al-fitnah. Kalimat yang masya Allah, ya. Inna qalbi laisa biyadi. Sesungguhnya hatiku tidak di tanganku. Wa akhafu ala nafsi al-fitnah. Aku mengkhawatirkan fitnah menimpa diriku. Ya. Kalimat yang patut untuk kita ingat, ya, kita ingat terus. Inna qalbi laisa biyadi, hatiku tidak di tanganku. Aku khawatir fitnah menimpa diriku. Sungguh benar apa yang beliau katakan, karena hati kita semua ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Kita tidak punya wewenang terhadap hati kita, karena tidak di tangan kita. Kalau seandainya hati kita ada di tangan kita, kita punya keleluasaan untuk mengendalikannya. Tapi ternyata hati kita ada di tangan Allah. Allah yang membolak-balikannya. Karena itu kita patut waspada. Kita patut berhati-hati. Nah, jangan gegabah. Ya. Qala idza kana al-a'immatu yakhafuna 'ala anfusihim al-fitnah, anta kaifa ta'man? Wa kaifa ta'man? Kata Syekh, kalau para a'immah saja mereka begitu mengkhawatirkan fitnah menimpa diri-dirinya, lalu bagaimana bisa kamu merasa aman dari fitnah? Kaifa ta'man, bagaimana bisa kamu merasa aman dari fitnah? Apa yang kamu punya sehingga kamu merasa aman dari fitnah? Ilmu, sebanyak apa ilmumu? Ya. Iman, sekuat apa imanmu? Amal, sebanyak apa amalmu? Kalau mau merasa aman, lebih pantas para salaf. Ilmu mereka luar biasa, luas. Iman mereka kuat. Amal mereka banyak. Pantas kalau kemudian merasa aman. Tapi dalam keadaan seperti itu gak ada seorang pun di antara mereka yang merasa aman. Makanya gak ada yang mengoleksi kitab-kitab ahli bidah untuk dibaca, ditelaah, dipilih yang haknya. Gak ada satupun di antara mereka yang sengaja memberikan kesempatan pendengaran untuk mendengarkan kata-kata yang ahli bid'ah sampaikan. Nah, cobalah kita semua ya, menyadari akan hal ini. Qala wal kitabu mithlul jalis. Kitab itu sama seperti teman. Kitab sama seperti teman. Sama seperti sahabat. Sama seperti kawan. Ya. Ada istilah atau pepatah as-sahibu sahib. Teman, kawan, sahabat itu yang bisa punya kemampuan menarik. Ya. Teman itu selalu menarik, teman itu selalu mengajak. Maka kitab pun sama. Kitab juga sama. Punya kemampuan untuk menarik, mengajak. Ya. Kalau teman, sahabat, kawan bisa memberikan pengaruh yang besar dalam hidup kita, maka kitab juga sama. Bisa memberikan pengaruh yang besar dalam hidup kita. Kalau teman, sahabat, kawan itu bisa membentuk pola pikir kita, maka kitab juga sama. Kitab yang kita baca itu bisa membentuk pola pikir kita. Kalau teman, kawan, sahabat itu bisa mempengaruhi ideologi kita, maka kitab juga sama bisa mempengaruhi ideologi kita. Intinya, pengaruh yang ditimbulkan oleh kawan, teman, sama dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh sebuah kitab yang kita baca. Disinilah, ikhwati fillah rahimakumullah, mengapa para salaf itu sangat mewanti-wanti kita dari yang namanya membaca kitab-kitab ahlul bid'ah. Ya. Al-kitabu mithlu al-jalis. Kitab itu seperti teman, seperti sahabat, seperti kawan. Falabudda min dararin yalhaq man yaqra fi kutubi ahlil bidah wa yujalisuhum. Maka sudah dipastikan ada bahaya yang datang. Ada bahaya yang menyertai orang yang membaca kitab-kitab ahlil bid'ah dan berdekatan dengan mereka. Ya. Jangan sampai salah seorang di antara kita ya, ada yang mengatakan saya gak bergaul bersama dengan ahli bid'ah. Saya berusaha menjauh dari mereka, tapi kemudian membaca kitab-kitabnya. Ya sama saja. Enggak ada artinya kata-katanya tadi. Ya. Menjauh, tidak bergaul dengan ahli bid'ah itu tidak sebatas personnya. Tapi juga apa yang mereka tulis, karya-karyanya, kita juga harus menjauhinya, sama. Ya. Nah, disinilah mengapa para salaf tetap mengingatkan tokoh-tokoh ahli bid'ah walaupun mereka sudah mati. Kan banyak tokoh-tokoh ahli bid'ah yang sudah mati tapi punya sejumlah karya tulis atau kitab-kitab yang telah ditulisnya. tetap diperingatkan oleh para ulama. Ya. Sebab masih ada bahaya. Masih ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Ya. Orangnya bisa saja sudah tidak ada, tapi ideologinya tetap ada. Ya. Karena ideologi tidak pernah mati. Apalagi kalau seandainya ideologi tersebut sudah dicantumkan dalam bentuk tulisan dalam sebuah kitab. Ya. Makanya wajar kalau di awal tadi kita dengar, kita ketahui kalau sebagian dari a'immah sunnah, ya, seperti Imam Ahmad, Imam Ibnu Qayyim, memandang kitab-kitab ahlus sunnah itu kalau bisa dibakar saja atau dimusnahkan. Kalau masih ada, maka bahaya akan tetap mengancam. Qala syair, dikatakan di sini, berkata salah seorang penyair, wa khairu makanin fiddana sarjun sabihi, sarju sabihin, wa khairu jalisin fizzamani kitabun. Sebaik-baik tempat di dunia ini adalah ketika berada di atas kuda yang cepat. Wa khairu jalisin fizzamani kitab. Dan sebaik-baik teman di waktu ini adalah kitab. Kata Syekh, wa ana aqul, dan saya tambahkan, wa qad yakunu syarru jalisin fi zamani kitabun, bisa jadi sejelek-jelek teman di zaman ini adalah kitab. Bisa jadi sejelek-jelek teman di zaman ini adalah kitab. Ya. Karena pengaruh yang ditimbulkan darinya ketika kitab itu dibaca dan dipelajari. Ya. Sama halnya dengan teman, dengan sahabat, dengan kawan, itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Kitab juga demikian, ada kitab yang baik, ada kitab yang jelek. Makanya Syekh mengatakan kalau sebaik-baik teman di zaman ini adalah kitab, maka bisa jadi sejelek-jelek teman di zaman ini juga kitab. Qad yakunu kana fihil kir hadzal kitab bal asyad, bisa jadi kitab ini seperti tukang pandai besi, bahkan lebih parah dari itu. Nabi kan mengumpamakan teman yang jelek itu dengan apa? Tukang pandai besi. Maka kitab yang jelek itu juga bisa diumpamakan seperti tukang pandai besi. Bahkan bisa jadi lebih parah dari itu. Ya. Bahkan bisa saya katakan bahwa pengaruh dari apa yang kita baca itu jauh lebih besar dari pengaruh apa yang kita dengar. Kalau kata-kata yang kita dengar itu bisa cepat masuk tapi bisa cepat hilang. Tapi kata-kata yang kita baca cepat masuk dan lama hilangnya. Kuat bertahannya di pikiran kita. Ya. Makanya sangat berbahaya sekali kalau kita gegabah dalam membaca sebuah tulisan atau sebuah kitab. Banyak orang yang memang lebih pandai, ya, merangkai kata dalam bentuk tulisan daripada merangkai kata dalam bentuk ucapan. Kalau merangkai kata dalam bentuk ucapan itu kan jauh lebih sulit, ya. Karena butuh keahlian tersendiri dalam hal ini. Beda dengan merangkai kata dalam bentuk tulisan. Ada istilah zauq tulisan itu. Ada istilah rasa. Ya. Jadi ketika seseorang menulis sesuatu itu bisa betul-betul membahayakan, ya, karena ada rasa. Dan biasanya orang kalau menulis sesuatu itu betul-betul konsentrasi penuh, ya. Lebih bisa menjiwai lah daripada menyampaikan sesuatu lewat kata-kata. Ya. Makanya sangat berbahaya. Sering mungkin kita lihat, ya kan, tulisan-tulisan sekilas, ya, sepintas, itu kan pengaruhnya lumayan juga, ya. Lagi berkendara misalnya di salib truk, di belakang truk ada tulisan, wah itu diingatnya kuat, tulisan di truk, faedah truk, ada tulisan, macam-macam tulisannya, subhanallah. Ini secara tidak langsung, ya, kita harus akui bahwa tulisan itu memberikan pengaruh kuat. Nah, gak ada orang yang membaca tulisan ngantuk, ya kan? Kalau dia membaca, ya jelas melihat sehingga bisa dibaca tulisan-tulisan itu dengan baik. Tapi kalau mendengar kata-kata, ada yang sambil ngantuk. Ya. Ana baca, ana gak ngantuk. Antum dengar, ana yang ngantuk. Nah. Ya kan? Orang kalau membaca sesuatu itu terus, apalagi kalau di dalamnya kata-katanya luar biasa. Ya. Bagus gitu loh. Bahasanya tertata, rapi, baik. Mampu membuat kita lalai, ya. Serius, konsentrasi terus membaca. Tapi kalau mendengar kata-kata, walaupun kata-kata itu baik, ya, mungkin bisa bertahan kita untuk mendengarnya, ya barang 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam berikutnya, selesai. Ya. Ini sekali lagi menggambarkan betapa kitab itu pengaruhnya besar. Ya. Dalam membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang soleh, ataupun membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang tidak soleh, yang tidak baik. Makanya hati-hati, ya, jangan sembarangan membaca sebuah karya ilmiah, tulisan, kitab, walaupun, ya, isinya tentang agama. Apalagi di zaman fitnah seperti sekarang ini. Tidak semua tulisan yang mengandung nilai-nilai agama itu benar. Banyak yang justru malah menyesatkan. Wa qala hafizahullah ala kulli hal. Manhajus salaf wadihun. Wa nansahu asy-syababa in aradu al-iddata wal-ibrata fa fi kitabillah wallahi al-iwat wa fi sunnati rasulillah al-iwat wal-ibar. Yang pasti, kata Syekh rahimahullah, manhaj salaf itu sudah jelas dan sangat-sangat jelas, dan kami menasehati para pemuda jika mereka ingin mendapatkan wejangan, ingin mendapatkan pelajaran, maka semua itu ada dalam kitabullah. Semua itu ada dalam kitabullah. Demi Allah, semuanya berisi wejangan. Dan ada juga dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, penuh dengan wejangan dan penuh dengan pelajaran. Nah. lebih baik membaca Al-Quran saja. Membaca Al-Quran, memperhatikan makna-maknanya dengan baik, ya, itu lebih selamat. Membaca hadis-hadis Rasulullah, itu lebih selamat. Koleksi kitab Riyadhus Shalihin, koleksi kitab Bulughul Maram misalnya, kitab-kitab hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, lebih selamat. Ya. Waqad su'ila Abu Zur'ah an kutubil Haris al-Muhasibi. Wa kana a'lamu wa atqa wa azhad min ha'ula'il wa'ad. Dulu Imam Abu Zur'ah, beliau pernah ditanya soal kitab-kitab karya Al-Haris Al-Muhasibi. Tokoh ahli bidah. Wa kana a'lam wa atqa wa azhad min ha'ula'il wa'az. Imam Abu Zur'ah ini seorang imam yang tentu lebih berilmu, lebih bertakwa, lebih zuhud dari semua yang dianggap sebagai para penyampai wejangan. Wa kana ab'adu 'anil bid'ah min haula, bahkan Imam Abu Zur'ah lebih jauh dari yang namanya kebid'ahan dibandingkan mereka. Wajada fi kalamihi syai'an min at-tasawuf alladhi la takhlu minhu mawa'id haula'il wa'ad. Sa'alu Abu Zur'ah al-imam al-azim al-kabir imam as-sunnah an kutubil Haris. Imam Abu Zur'ah mendapati dalam pernyataan-pernyataan Al-Haris Al-Muhasibi bau-bau pemikiran tasawuf sufi, yang mana pemikiran sufi ini ya, tidak jarang ada pada orang-orang yang dikenal sebagai pemberi wejangan atau pemberi nasihat. Banyak kan orang-orang yang dikenal pemberi wejangan, pemberi nasihat itu mengutip kata-kata ahli-ahli tasawuf sufi. Namanya kitab Al-Hikam itu sudah jadi rujukan utama. Sufi, kitab sufi, di dalamnya banyak wejangan-wejangan, nasihat-nasihat. Ini kitab dijadikan rujukan oleh orang-orang yang menyampaikan nasihat, menyampaikan wejangan. Ya. Imam Abu Zur'ah mendapati dalam pernyataan Al-Haris Al-Muhasibi ada bau-bau pemikiran tasawuf sufi. Sa'alu Abu Zur'ah, maka orang-orang bertanya kepada Abu Zur'ah, sang imam besar, imam sunnah, soal kitab-kitab karya Al-Haris Al-Muhasibi. Faqala, maka jawab Abu Zur'ah, da'uha fa innaha kutubu dholalah wa bid'ah. Tinggalkan oleh kalian, jangan dibaca, karena sesungguhnya kitab-kitab Al-Haris, karya-karyanya itu masuk dalam kategori kitab-kitab yang sesat dan penuh dengan kebid'ahan. Qalu inna fiha ibrah. Kemudian orang-orang mengatakan kepada Imam Abu Zur'ah, inna fiha ibrah, dalam kitab-kitab karya Al-Haris Al-Muhasibi itu banyak pelajaran yang berharga. banyak ujangan, banyak nasihat, nasihat yang halus, nasihat-nasihat yang baik. Apa jawaban Abu Zur'ah? Qala man lam ya'tabir bi kitabillah falaysa lahu fiha ibrah. Barang siapa yang tidak mengambil pelajaran yang baik dari kitabullah, maka dia tidak akan pernah lagi mendapatkan pelajaran itu. Khairu hadis, baik-baik perkataan, itu kitabullah, Al-Quran. Bagaimanapun seseorang merangkai kata-katanya dengan baik, sehingga seolah mengandung unsur magic, mampu mempengaruhi banyak orang, tetap tidak sebaik dan sesempurna Al-Quran, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, kita harus lebih tersentuh ketika membaca Al-Quran dibandingkan ketika membaca kata-kata yang sebenarnya tidak mengandung muatan-muatan yang bermanfaat buat kita. Ya. Hanya nasihat biasa sebetulnya, tapi diperindah dengan kata-kata yang bisa mempengaruhi hati. Ya. Ini perlu untuk kita waspadai. Dan jangan heranlah kalau banyak orang penceramah atau pemberi nasihat, pemberi wejangan, itu kata-katanya enak didengar, nasihat-nasihatnya seolah-olah begitu berharga, ya kan, membuat terlena, bahkan tidak jarang yang nangis begitu, merasa sedih. Gak perlu tertipu kita, ya. Kita harus lebih terbawa emosional kita ketika membaca Al-Quran. Sebab tidak ada wejangan sebaik Al-Quran, tidak ada ibrah, ya, pelajaran berharga sebaik yang ada di dalam Al-Quran. Nah, dan sekarang nas'alullah as-salama, kesesatan, kebid'ahan itu betul-betul dikemas, ya, dengan bahasa-bahasa yang nampak baik, ya, memukau, membuat terlena. Ingat, selama itu mengandung kebid'ahan, kebatilan, jangan pernah membuat kita tertipu. Ya. Imam Abu Zur'ah tahu siapa sosok Al-Haris Al-Muhasibi, ya. Dimana sosok ini banyak orang yang kagum terhadapnya karena tulisan-tulisannya yang seakan-akan menyentuh hati, menyentuh pikiran. Imam Abu Zur'ah bisa membaca, mengerti ini dalam kata-kata yang disampaikan oleh Al-Haris Al-Muhasibi mengandung pemikiran sufiyah, tasawuf. Maka beliau rahimahullah, ya, tidak ragu untuk mengatakan da'uha, tinggalkan kitab-kitab karyanya ketika banyak yang bertanya kepada beliau soal kitab-kitab karya Al-Haris Al-Muhasibi. Yang kita inginkan itu adalah faidah ilmiah, ya. Bekal untuk kita bisa mengamalkan ajaran agama ini dengan baik. Bukan kata-kata kosong, ya, yang tidak memberi faidah, tidak memperkuat akidah dan keyakinan kita. Nah, qala fa hadza manhajus salaf ya ikhwata. Seperti inilah manhaj salaf, wahai saudara-saudara. Wa qad hadharu min kutubi ahli al-bid'ah wan nawar fiha. Jadi mereka para salaf itu sudah memperingatkan umat dari membaca, menelaah kitab-kitab ahli bid'ah dan melihatnya. Kemudian dikatakan di sini faslun fihi bayanun min al-allamati Rabi' al-Madkhali hafizahullah lil 'illah allati min ajliha amara as-salaf wa ausu wa nasahu bi hujrani ahli al-bid'ah wa adami mujalasatihim. Di pasal ini ada penjelasan dari Syekh Al-Allamah Rabi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala soal sebab yang melatar belakangi para salaf memerintahkan, mewasiatkan dan menasehatkan untuk memboikot ahli bid'ah dan tidak bergaul duduk bersama dengan mereka. Wahia yaitu khosyatut ta'athur bihim, khawatir pengaruh yang ditimbulkan dari mereka. Wantiqalul adwa minhum, dan berpindahnya penyakit dari mereka ila man yujalisuhum, kepada orang yang duduk bergaul dengan mereka. Jadi ini sebab utamanya, ya, mengapa para salaf memerintahkan, mewasiatkan, menasehatkan untuk memboikot ahli bid'ah, yaitu khawatir dari pengaruh yang datang dari mereka dan khawatir berpindah penyakit yang ada pada diri mereka kepada setiap yang duduk dan bergaul dengan mereka. Fatakunun natijatu annahu yasiru dhahyatan min dhahayahum, sehingga hasil akhir dari orang yang duduk bergaul bersama dengan ahli bid'ah adalah menjadi salah satu korban dari sekian banyak korbannya. Fayanharifu binhirafihim, menyimpang seperti penyimpangan mereka. Ya. Wa yasiru ba'da dzalika khosman li ahli sunnati wal iyad billah, dan setelah itu akan menjadi musuh ahlus sunnah wal iyad billah. Tidak ada seorang pun yang duduk bergaul dengan ahli bid'ah melainkan pada akhirnya akan menjadi musuh ahli sunnah. Ya. Kenapa? Karena ada pengaruh tadi. Karena penyakit yang selama ini ada pada diri ahli bid'ah itu pindah kepadanya. Nah. Jadi kalau ditanya, ya, soal adakah penyakit yang menular? Ada. Penyakit apa yang menular? Penyakit yang menular itu adalah penyakit penyimpangan. Penyakit apa? Penyimpangan. Kalau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kesehatan badan, ya, pada asalnya tidak menular, tidak dikatakan apa? Menular. La adwa, kata Nabi alaihi salatu wasalam, enggak ada penyakit yang menular. Ya. Penyakit tersebut bisa dirasakan oleh orang lain ketika ada percampuran, ya kan? Itu pun karena sebab itu. Tapi kalau penyakit penyimpangan, ini dari asalnya sudah dikatakan menular. Begitu. Dari asalnya sudah dikatakan menular. Kalau kemudian berdekatan dengan yang menderitanya, maka sudah bisa dipastikan kena. Ya. Qala hafizahullahu ta'ala, berkata beliau hafizahullahu ta'ala, mauqifu ahli sunnah min ahli bid'ah wadhihatun kasyams. Sikap ahli sunnah terhadap ahli bid'ah sebenarnya jelas terang seperti matahari. Waqad hadhara Rasul sallallahu alaihi wasallam min mujalasati ahli bid'ah wa ahli syarri umuman. Bahkan Rasul pun telah memberikan peringatan dari bahaya bergaul bersama dengan ahli bidah dan orang-orang yang membawa kejelekan secara umum. Wa hadzara as-salaf min dzalika. Para salaf pun mewanti-wanti akan hal tersebut. Walladzina khalafu hadhihi at-tahdhirat yabuuna bil inhiraf. Orang-orang yang menyelisihi apa yang dilakukan oleh Rasul dan para salaf dari peringatan-peringatan tersebut, maka yabuuna bil inhiraf, hasil akhirnya mereka akan menyimpang. Nah, فَالَّذِي يَرْفُضُ تَوْجِيهَاتِ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي التَّحْذِيرِ مِنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الشَّرِّ كَمَا فِي الْحَدِيثِ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِهِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُؤْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً ونافه الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة فلماذا لا يأخذون بالنصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن لم يصب من مخالطتهم 100% 90% لا يسلم من شرهم. Kata Syekh, orang yang menolak taujihat Rasul, arahan-arahan Rasul dan peringatan-peringatan Rasul dari bergaul dengan orang-orang yang membawa kejelekan, sebagaimana disebutkan dalam hadis, maka akan menyimpang, akan celaka. Dalam hadis Rasul menyebutkan perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek. Oke, sudah mafhum semua hadisnya. Falimadza la ya'khudhuna bin nasihati Rasul? Pertanyaannya, kata Syekh, mengapa tidak mengambil nasihat Rasul, mengapa tidak mengambil nasihat Rasul? Siapapun yang duduk dengan ahlus syar, dengan orang yang membawa kejelekan, pastilah akan tertulari kejelekannya. Seperti yang berdekatan dengan tukang pandai besi, ya, pasti akan mendapatkan kejelekan darinya. Bisa jadi ada baju yang terbakar, atau paling tidak merasakan bau busuknya, kan begitu? Ya. Maka mengapa tidak mau mengambil nasihat Rasul yang sudah jelas gamblang ini? Fa in lam yusab min mukhalatatihim mi'atan fil mi'ah, kalaupun tidak tertimpa pengaruh buruknya akibat bergaul dengan mereka 100%, maka paling tidak 90%-nya enggak akan selamat dari kejelekannya. Ya. Bayangin, 100% mungkin tidak. Tapi kata Syekh, ya, 90%, 90% tidak selamat. Nah, فالذي يخالطهم ويعاشرهم ويعطيهم ولا فإنه يتأثر بأساليبهم ويتأثر بأفكارهم ويبتلي بالمداهنة والمجاملة إلى أن يموت قلبه. Maka orang yang bergaul, berteman dengan mereka ahli bid'ah, ahlu syar, para pembawa kejelekan, dan memberikan loyalitas kepada mereka, pasti akan terpengaruh, ya, pasti akan terpengaruh dengan uslub-uslubnya, dengan cara-caranya, cara beragamanya, cara berkeyakinannya, cara beribadahnya. Ya. Wa yata'atsar bi afkarihim, dan terpengaruh dengan pemikiran-pemikirannya. Wa yabtali bil mudahanah wal mujamalah, dan pasti akan terpengaruh, terbawa oleh gaya basa-basinya. Ila an yamuta qalbah, hingga hatinya benar-benar mati, waliyadhu billah. Wa fil ghalib yanharif wa yadhhab ma'ahum. Pada umumnya, setiap orang yang bergaul dengan ahli bid'ah, bergaul dengan ahlu syar, itu menyimpang dan akan pergi bersama dengan mereka dalam kesesatan, waliyadhu billah. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, semakin jelas bagi kita, ya, soal apa yang sedang kita bahas ini. Ya. Memberikan pelajaran kepada kita untuk berhati-hati, jangan sampai bermudah-mudah bergaul, berteman dengan ahli bidah, dan juga membaca kitab-kitab mereka. Nanti Asy-Syaikh hafizahullahu taala akan menyampaikan sejumlah contoh, ya, sejumlah contoh orang-orang terdahulu yang mereka tersesat, menyimpang oleh karena pergaulan, ya, oleh karena pergaulan. Nah, Qala faslun, berikutnya, wa fihi amthilatun waqi'iyyatun warabaha al-allamah Rabi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala liman hasala lahu ta'athur bi ahlil bid'ah bisababi mujalasatihi lahum. Ini yang dimaksudkan tadi, ya, di mana fasal ini akan mengetengahkan tentang contoh-contoh nyata yang disampaikan oleh Al-Allamah Rabi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala berkaitan dengan orang yang terpengaruh oleh ahlul bidah disebabkan pergaulannya dengan mereka, disebabkan pertemanannya dengan mereka. Contoh-contoh ini yang akan dikemukakan nanti seharusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita, ya, agar tidak memandang sebelah mata persoalan ini, persoalan berteman, bergaul dengan ahlul bid'ah. Ini harus terus kita dengung-dengungkan bahwa bergaul, berteman dengan mereka itu sangat membahayakan. Jangan sampai prinsip ini itu seiring berjalannya waktu kemudian meredup. Seiring berjalannya waktu kemudian meredup. Ini berbahaya. Nah, makanya tidak bosan-bosannya para ulama kita mengingatkan kepada kita akan hal ini, ya. Dan bukan sesuatu yang sia-sia sekalipun persoalan ini terus diulang-ulang, ya. Bukan hal yang sia-sia sekalipun persoalan ini atau tentang hal ini terus diulang-ulang. Karena kadang-kadang memang kita ini butuh, ya, pengulangan dalam sesuatu. Maklum, kita ini manusia yang lemah, ya, rentan, salah, ya, sukanya lupa. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian was'idu manitta'a bi ghairihi. Ya. Was'idu manitta'a bi ghairihi. Dan orang yang selamat adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Orang yang selamat adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Ya. Perjalanan kehidupan yang telah dilalui oleh orang-orang sebelum kita itu seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kalau dalam kebaikan, agar kita bisa mengikutinya dan mengerjakannya. Kalau dalam kejelekan, agar kita bisa terhindar darinya dan tidak melakukan hal yang sama. Ya. Faqala hafizahullahu ta'ala, maka Syekh hafizahullahu ta'ala mengatakan, fanahnu nuhadziru syabab as-salafi min mukhalatati haula wal istinas bihim war rukun ilaihim falyatabiru biman salafa mimman kana yaghtarru bi nafsihi wa yara nafsahu annahu sayahdi ahlad dalal wa yarudduhum an zaygihim wa dalalihim wa idza bihi yatarannah wa yatakhabbat thumma yasra'u fi ahdani ahlil bidai. Kami, kata Syekh, selalu mewanti-wanti para pemuda salafi dari bahayanya bercampur, bergaul dengan mereka ahli bidah dan berdekatan dengan mereka serta condong kepada mereka. Hendaknya para pemuda salafi itu mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah lewat, dari orang-orang yang terdahulu yang nyata-nyata tertipu dirinya, di mana dirinya menganggap bahwa bisa memberikan hidayah kepada ahlu dolal, orang-orang yang sesat, dan membantah penyimpangan-penyimpangannya serta kesesatan-kesesatan yang ternyata fakta sesungguhnya justru malah dirinya terguncang, goyah, ya, terjepit, kemudian tersungkur fi ahdani ahlil bid'ah, di pangkuan ahlil bid'ah. Ya. Jadi orang-orang terdahulu ada di antaranya yang merasa percaya diri gitu. Pede bahwa dirinya bisa menyadarkan ahlil bid'ah. Ya. Mendakwahi ahlil bid'ah. Membantah penyimpangan-penyimpangannya dan kesesatan-kesesatan. Akhirnya bergaul. Ya. Duduk bersama, berteman, bersahabat. Dalam perjalanannya justru dia yang terguncang, goyah akidahnya, ya. Nah, hingga tersungkur di pangkuan ahlil bid'ah. Dalam artian hingga terbawa. Kalau kata-katanya manis, ya, saya bisa insya Allah menyadarkannya, ya, bisa mendakwahinya, bisa mengarahkannya. Yang terjadi justru dia yang didakwahi, dia yang diarahkan. Waliyadzubillah. Ya, pernah terjadi. Ini penting untuk kita mengambil pelajaran dari kejadian ini. Kata Syekh, waqad mawat tajarub min fajri tarihil Islam fa unasun min abna'is sahabah lama rakanu ila ibni Saba waqa'u fid dhalal. Lihat. Sudah lewat pengalaman-pengalaman. Ya. Dari permulaan sejarah Islam. Ada beberapa orang termasuk putra-putranya sahabat. Lihat. Lama rokanu ila ibni Saba, ketika ada kecondongan kepada ibnu Saba, Abdullah bin Saba, waqa'u fid dhalal, akhirnya justru jatuh dalam kesesatan. Nih, orang terbaik padahal, ya. Wa unasun min abna'is sahabah wa tabi'in lama rokanu ila al-Mukhtar bin Abi Ubaid waqa'u fid dhalal. Ada dulu orang-orang yang sesungguhnya tergolong putra-putra terbaik sahabat dan tabi'in. Bayangkan. Ketika ada kecondongan kepada sosok yang bernama Al-Mukhtar bin Abi Ubaid, orang ini mengaku dapat wahyu. Wahyu turun kepadanya. Berarti termasuk yang mengaku nabi. Ya. Mengaku wahyu turun kepadanya. Nah, ketika sebagian dari putra-putra keturunan sahabat tabi'in itu condong kepadanya, berdekatan, bergaul, bersama-sama, apa yang terjadi? Waqa'u fid dhalal. Mereka jatuh dalam kesesatan. Wa unasun rakanu ila kathiri minad du'ati siyasiyin ad-dhalin wa min ru'usil bid'ah fa waqa'u fi haba'il ahli dhalal. Tidak sedikit juga orang-orang yang ketika condong kepada banyak dai-dai politik, politikus yang menyesatkan, ya, tokoh-tokoh bid'ah, apa yang terjadi? Waqa'u fi haba'ili ahli dhalal. Mereka jatuh dalam perangkap ahli dhalal. Ya, tersesat. Wa kathiruna, kathiruna jiddan, banyak lagi contoh yang lainnya, banyak lagi contoh yang lainnya, kata Syekh. Walakin nadhkur minhum kisata Imran bin Hitan. Tapi paling tidak kami akan menyebutkan sedikit soal kisah Imran bin Hepan. Ini juga kisah yang sebenarnya kita sering dengar, tapi penting memang untuk diulang-ulang sebagai pelajaran. Karena sesuatu yang disebut sebagai pelajaran tidak boleh bosan untuk kita ulang-ulang. Ya. Nah. Kana min ahli sunnah. Imran bin Hitman ini seorang ahlu sunnah. Hawiya imra'atan minal khawarij. Kemudian tertarik kepada seorang wanita yang notabene seorang khawarij. Berpemahaman khawarij. Ya. Wanita khawarij. Fa'arada an yatazawwajaha wa yahdiyaha ila sunnah. Imran bin Hitan kemudian punya keinginan untuk menikahinya. Ya. Menikahinya. Kenapa? Karena memang diakui cantik. Wanita khawarij itu diakui cantik. Jangan heran kalau di zaman sekarang wanita-wanita khawarij itu cantik-cantik. Memang ada sejarahnya. Gitu. Tapi antum jangan tertipu. Antum jangan terpikat. Ah, nyari istri khawarij sajalah. Kabarnya khawarij cantik-cantik. Imran bin Hitan saja tertarik untuk menikahinya. Nah, ingat. Jangan sampai terpedaya. Ya. Cantik itu relatif, tergantung dari sudut pandang mana dia menilai seseorang itu cantik. Namun yang pasti disebutkan bahwa Imran bin Hitan ahlus sunnah, dia tertarik kepada wanita khawarij, kemudian ingin menikahinya, dan bahkan ingin membimbingnya supaya mendapatkan hidayah sunnah. Ini kan mulia sekali ya. Nah, gampang nanti didakwahi lah. Susah nyari akhwat ahlu sunnah. Udahlah, nikah sama ini aja nanti gampang. Diajak taklim, didakwahi. Gak semudah itu. Tidak sesederhana yang dibayangkan. Ya. Jangan sampai kejadiannya seperti ini. Imran bin Hitan. Mulia sekali ingin menikahinya. Kemudian bermaksud untuk memberikan hidayah sunnah kepadanya. Fatazawwajaha, akhirnya benar Imran bin Hitan ini menikahinya. Ya. Fa'auqa'athu fil bid'ah. Ternyata dalam perjalanan si wanita khawarij itu justru menjerumuskan Imran bin Hitan ke dalam kebid'ahan. Qabbahakullah. Semoga Allah menjelekkan keadaannya. Ya. Yang dihadapi wanita khawarij lagi kan berat. Ya. Menundukkan seorang wanita itu lebih berat daripada menundukkan seorang laki-laki. Jangan dikira. Makanya dalam Al-Quran, makar wanita itu lebih hebat dibandingkan dengan makar setan. Oh, makar iblis, setan kalah. Ya. Jadi lebih baik menghadapi seorang laki-laki daripada menghadapi seorang wanita. Ya. Berbahaya. Nah, banyak tipu daya, penuh intrik. Ya. Nah. Kalau mau dikatakan yang punya air mata buaya itu sebenarnya bukan laki-laki, wanita. Ya. Air mata buaya itu wanita, bukan laki-laki. Ya. Tangisan itu menjadi senjata utamanya. Wah. Luar biasa. Kalau sudah nangis, laki-laki biasanya down. Ya. Oleh karena itu berhati-hati ya, segala hal yang bisa menjerumuskan kita kepada kesesatan patut untuk kita waspadai. Nah, ceritanya insya Allah nanti dilanjut di pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.